Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, kita melanjutkan membaca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah terkait dengan barohin at-tauhid, yakni bukti-bukti kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi. Beliau rahimahullah menyatakan, wa hadza aidan burhanun akhar, dan ini juga merupakan bukti yang lain yang menunjukkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh hamba. Annahu la ya'ti bil hasanati illahu wa la yadfa'u sayyi'ati illahu. Bahasanya tidak ada yang bisa mendatangkan berbagai kebaikan kecuali Dia, sebagaimana pula tidak ada yang bisa menolak berbagai kejelekan, musibah, penyakit, dan berbagai kejelekan yang lainnya kecuali Dia semata. Wa huwa alladhi yujibul muddarrin wa yunqidul makrubin wa yakshifus su'a 'anil muttahidin. Dia pula yang mengijabahi doa orang-orang yang dalam kondisi genting. Dan ini ya berlaku bagi siapa saja di antara hamba-hambanya yang betul-betul meyakini di saat berdoanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa menyelamatkan dari kesulitan yang dihadapi. Hatta hamba-hambanya yang kafir sekalipun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman-Nya, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum muqtasid. Bahasanya ketika mereka digulung, dihempas dengan ombak kaldulal yang bagaikan naungan yang meliputi mereka, maka mereka berdoa dengan penuh keikhlasan, yakni hanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka sebut. Mereka minta, yang mereka yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menolong ataupun menyelamatkan mereka. Ini keadaan hamba-hamba ketika sampai pada batas hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia yakini yang bisa menyelamatkan dia dari kesulitan yang dihadapinya, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Wa yunqidul makrubin, demikian pula hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan orang-orang yang sedang dalam kondisi dihimpit perkara-perkara yang menyulitkan. Wa yakshifus su'a 'anil mudhahidin, dan demikian pula hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyingkap dan menyingkirkan kejelekan dari orang-orang yang sedang menderita ataupun terkena kejelekan tersebut. Wa huwa alladhi ja'ala li'ibadihi al-ardha qarara. Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang telah menjadikan untuk hamba-hambanya bumi ini kokoh, yang dengannya mereka bisa tinggal di atas permukaannya. Wa ajra lahum fiha anhara. Dia pula yang mengalirkan sungai-sungai untuk mereka untuk diambil manfaatnya oleh hamba-hambanya. Wa ja'alaha mihadan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini hamparan. Muhayyatan li jami'i masalihihim wa manafi'ihim, yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh perkara yang akan memberikan maslahat dan manfaat untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini tempat yang layak untuk mereka hidup di atasnya, di mana tidak ada ya bagi manusia di kehidupan dunia ini satu tempat pun yang lebih pantas, lebih bisa memenuhi apa yang menjadi hajat mereka dibandingkan bumi yang kita tinggali ini. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menurunkan hujan dari atas, dari awan. Fa ambata bihi habban wa nabata, Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dengan sebab hujan yang Allah turunkan tersebut berbagai biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, demikian pula dengan air yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, Allah jadikan jannat, yakni kebun-kebun yang rindang. Wa ambata bihi habba, dan Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dengan hujan itu biji-bijian. Wa inaban wa qadba, dan anggur-anggur, demikian pula sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan pula pohon zaitun, demikian pula pohon kurma. Wa hadaika ghulba, dan Allah jadikan dengan hujan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut kebun-kebun yang demikian indah dan rindang. Wa fakihatan wa abba, demikian pula berbagai jenis buah-buahan dan rumputan. Mata'an lakum wali an'amikum, sebagai nikmat dan kesenangan untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak yang kalian miliki. Wa huwa alladhi yut'imu 'ibadahu wa yasqihim, dia pula Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan makan kepada hamba-hambanya, demikian pula memberikan minum kepada mereka. Tidak ada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya yang bisa memberikan makan maupun minum dan rizki yang lainnya. Wa idza maridu yashfihim, jika mereka hamba-hamba ini sakit, Allah subhanahu wa ta'ala pula yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tidak ada yang selain Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Ya, para tabib, para dokter, mereka hanyalah berupaya untuk mengobati. Adapun yang memberikan kesembuhan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit, dia pula yang bisa menghidupkan dan mematikan siapapun yang dia kehendaki. Wa idza qada amran qala lahu kun fayakun, jika Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan suatu perkara, maka cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala kun, untuk Allah mengatakan pada apa yang Allah kehendaki tersebut, jadilah, maka jadi sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah untuk menyatakan jadi, maka jadilah sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa huwa alladhi yut'imu wa la yut'am, dia semata yang memberi makan kepada seluruh hamba-hambanya. Wa la yut'am, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk diberi makan. Allah zat yang maha kaya, maha sempurna. Dari sini juga kita mengetahui bahwa yang namanya sesajen-sesajen dan yang semisalnya. Itu bukan bagian dari ajaran Islam sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala la yut'am. Allah tidak butuh untuk diberi makan oleh siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Sesuatu yang butuh untuk makan, sesuatu yang menunjukkan kekurangan atau ketidaksempurnaannya, yang dengannya tidak pantas untuk diibadahi ataupun disembah. Wa yujiru wa la yujaru alaih. Dialah yang memberikan perlindungan. Adapun dia Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha perkasa, tidak butuh untuk dilindungi oleh siapapun. Wa yugisu wa la yugasu. Dia pula yang memberikan ghaif, yakni pertolongan, ya, di saat seorang hamba dalam keadaan kesulitan. Oleh karena itu, inilah yang diistilahkan istighatsah, yakni permohonan pertolongan pada kondisi genting, pada kondisi sulit. Hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk memberikan pertolongan siapapun hamba-hambanya yang dalam kondisi genting dan sulit. Wala yughasu. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk ditolong oleh siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala bersendirian di dalam mengatur seluruh urusan alam ini. Alam ulwi, ya, alam yang di atas sana, beserta seluruh penghuninya, maupun alam sufli, ini alam yang kita huni ini, bumi dengan seluruh penghuninya. Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengurusi mereka. Jika kita mengetahui demikian keadaannya, maka kita meyakini tidak ada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk kita ibadahi, kita sembah. Wa huwa alladhi khalaqal insana. Dia Allah subhanahu wa ta'ala semata yang telah menciptakan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Tidak ada makhluk di bumi ini yang sesempurna penciptaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang manapun dari makhluk yang menghuni yang tinggal di bumi ini. Sejelek apapun manusia, tetap lebih baik, lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa'allamahul kitaba wal bayana. Wa'allamahul kitabata wal bayana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang mengajari manusia al-kitabah, penulisan, wal bayan, pengungkapan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam batin mereka, di dalam kalbu mereka. Wa 'allama al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala pula yang mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an, yakni dengan perantaraan utusannya, yakni utusan yang dari kalangan malaikat Jibril alaihi salam, dan utusan dari kalangan manusia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ja'ala asy-syamsa wal qamara wal kawakiba lil masalihil mutanawwi'ati wal husban. Allah subhanahu wa ta'ala pula yang telah menjadikan matahari, demikian pula bulan, bintang-bintang. Allah ciptakan semuanya untuk berbagai macam kemaslahatan yang akan didapatkan oleh manusia. Wal husban, demikian juga untuk mereka bisa menghitung-hitung hari, pekan, bulan. Demikian pula dalam hal-hal yang terkhusus terkait dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan yang dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Tidak ada pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sesuatu yang sia-sia. Allah maha suci dari menciptakan sesuatu abad tanpa ada tujuan. Kemudian rafa'aha. Allah subhanahu wa ta'ala wassama'a rafa'aha. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit Allah angkat sedemikian tinggi. Wa wada'al mizan, dan Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan timbangan keadilan untuk manusia berhukum dengan keadilan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik dalam perkara yang menguntungkan dirinya ataupun merugikan dirinya, menguntungkan keluarganya ataupun merugikan keluarganya, menguntungkan temannya ataupun merugikan temannya. Semua dituntut untuk berhukum dengan seadil-adilnya. Wa amara ibadahu an yasluku tariqal adl, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar mereka menempuh jalan keadilan. Keadilan yakni meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan tidak ada perkara yang lebih besar dalam perkara keadilan dibandingkan tauhid. Sebagaimana sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman, tidak ada perkara yang lebih zalim dibandingkan kesyirikan. Wala yatghaw fil mizan, agar mereka ya tidak melakukan sikap melampaui batas di dalam timbangan. Demikian pula dalam hal timbangan hissi, Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk kita adil. Adil ketika itu sebagai posisi yang menjual, adil pula ketika kita pada posisi sebagai pembeli. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kecelakaan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Para ulama menjelaskan bahwa kandungan dari ayat yang mulia ini ya bukan terbatas pada timbangan-timbangan dalam kita jual beli, namun demikian juga dalam hal kita menuntut hak maupun menunaikan kewajiban. Jangan sampai seorang terjatuh ya dalam sikap tafif, yakni terkait dengan hak dia banyak menuntut, adapun terkait dengan kewajiban dia banyak menghindar. Sama saja dalam ini hubungan seorang pekerja dengan tuannya, tuan dengan pekerjanya, seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, masing-masing dituntut untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Jangan sampai dia berlaku tafif dalam segala urusannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.